Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kama qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian muallif menukilkan ucapan Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullah, "Ammal ilmu nafi', telah menyebutkan nukilan tentang tahapan bagi seorang talibul ilmi, metode yang ditempuh, tahapan-tahapan yang seyogyanya ditempuh oleh seorang penuntut ilmu untuk mencocoki, meniru jalan yang dilakukan oleh para pelaku, orang-orang yang sudah mengenyam sekian banyak pengalaman, karena seperti yang kita kutip bersama bahwa sebuah pengalaman itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang baru akan dijalani, akan lebih mengena dengan sebuah pengalaman yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Adapun kata beliau, setelah menempuh cara tadi, maka ilmu yang bermanfaat, fa huwal ilmu al-muzakki lil qulubi wal arwah. Kita sudah menempuh berbagai macam metode yang dijalani salaful ummah, para ulama dahulu. Lalu ilmu itu sendiri yang bermanfaat, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membersihkan bagi penuntutnya, lil qulubi wal arwah, terhadap hati manusia, ya terutama si penuntut ilmu itu, dan juga ketika mungkin sudah mencapai pada tingkatan menyampaikan, artinya seorang dai, hendaknya yang berusaha untuk mengambil manfaat ilmu, ya dia sendiri, bahwa ilmu itulah yang membersihkan kalbu-kalbu penuntutnya, kalbu-kalbu para pendengarnya, para pencarinya, dan juga al-arwah, dan ruh, jiwa, dan juga al-muthmiru li sa'adati darain. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan kepada kebahagiaan, keberuntungan di dua negeri, dunia dan akhirat, dan bukan menjadi ukuran bahwa orang itu kalau di waktu di dunianya misalnya kecukupan, bahkan istilahnya lebih, itu langsung diklaim itulah kunci kesuksesan hidup di dunia. Tidak. Artinya, kecukupan itu kan relatif. Ya. Namanya kecukupan itu relatif. Ada orang yang dia itu mungkin, misal ya, dia gemar bersedekah, gemar memberi ini, gemar menyantuni, gemar ikut dalam kegiatan sosial, gemar mendermakan. Nah itu dengan sedikit tentunya gak cukup. Ya. Nanti akan timpang. Misalnya dia gemar bersedekah, ya keluarganya tidak dinafkahi nanti. Baik. Artinya harus membutuhkan yang banyak. Seperti yang dikatakan oleh sebagian sahabat, memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku harta yang banyak. Karena yang sedikit tidak cukup. Kenapa? Karena memang dalam kesehariannya betul-betul nampak dia sebagai seorang yang mendermakan hartanya. Nah, kadang kita begitu pula, banyak juga belum tentu cukup, ya. Artinya, mohon maaf ya, misalnya orang itu, artinya asetnya di mana-mana misalnya. Ya, dia punya rumah, ya dia punya kendaraan, usaha banyak. Tapi kadang tidak cukup. Karena mungkin tolok ukurnya, dia punya standar sendiri. Tidak mengajak kepada tuntunan syariat. Dia hanya mengikuti kemauannya. Barakallahu fikum. Sehingga seberapapun kalau kita memang ada emosi, ada dorongan motivasi yang murni daripada kemauan pribadi, seberapapun juga tidak akan cukup. Namun barakallahu fikum, kita mengenal bahwa dalam kehidupan kita, selama seorang itu dengan kalimat atau bahasa yang mudah, sehat, afiah, dia masih bisa beraktivitas, pakaian ibaratnya tidak juga kemudian mengharuskan, bahasa kita kadang orang ngarani, demikian mungkin kadang juga kendaraan dan seterusnya al-muhim barakallahu fikum, kapan dibutuhkan, kapan diperlukan, dan dengan itu kita mensyukuri yang ada, ya itulah dia telah mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan duniawi. Nah, dan juga ilmu tidak hanya sebatas kepada keberhasilan, kebahagiaan, keberuntungan negeri di dunia, tapi juga di akhirat. Negeri di akhirat. Wa huwa ma ja'a bihi ar-rasul, yang dimaksud ilmu yang akan membersihkan hati dan ruh dan membuahkan keberuntungan dunia dan akhirat, ialah ilmu yang dibawa oleh Rasul, yang didatangkan oleh beliau, yang dibawa beliau. Min hadithin, berupa hadith. Berupa hadith. Artinya, kalau kita mungkin meluangkan waktu kita pagi, kadang kita mungkin mau ngajar, membutuhkan murojaah dulu, kemudian nanti juga siang, sore, demikian. Makanya termasuk barakallahu fikum, problem kadang-kadang dijumpai pada anak-anak kita. Kala mereka sudah selesai, terus diperbantukan di pondok-pondok kita. Tapi sisi lain mereka sudah mulai kenal dengan perkara duniawi. Pondok ngasih berapa, kan begitu ya. Kalau pondok ngasih saya sekian, saya siap, kan begitu ya. Artinya mungkin kadang-kadang kan batasannya, loh kamu belum nikah kok minta macam-macam untuk apa? Ya nabung, kan begitu ya. Artinya sekarang kan kita masih membaca dalam pemberian gampangannya mukafa itu mengukur misalnya ada UMR, kan begitu ya. Atau paling tidak layak ya, pemberian yang layak untuk dia simpan, untuk dia beli kebutuhan bulanannya, begitu ya. Di sisi lain kita juga tidak boleh melupakan bahwa kehidupan yang luar biasa yang akan melanggengkan itu kan dibangun di atas ta'awun yang sahih. Sebuah ta'awun artinya kepedulian yang luar biasa. Jadi ibaratnya bukan hanya tujuan orientasinya. Saya mengajar kalau yang saya mau memberi penyampaian ilmu, mata pelajari kalau sekian tarifnya. Kalau tidak, saya enggak mau. Berarti kan memang sudah duniawi yang dia jadikan tolak ukurnya. Nah, makanya kadang-kadang kita dapati sebagian, misalnya Masya Allah, sudah bantu, kemudian ngurusi dari mulai pagi sampai sore, bahkan kelasnya mungkin sudah mulai punya tanggung jawab ya, dengan bahasa kita mungkin musyrif atau dia mudir. Itu kadang-kadang misalnya kita beri 700 atau juta, dia sudah berkeluarga, masih ngontrak lagi kan, kadang-kadang kepikiran ini bisa hidup tidak dengan seperti itu. Makanya kadang-kadang pada sebagian mencari kegiatan tambahan ya. Mencari kegiatan tambahan. Lah kalau aktivitasnya di pondok full tanpa ada topangan yang lain, kemudian misal dari ma'had juga kita terbebani tidak mampu memberikan yang secukupnya ya, sisi lain kadang kita melihat suatu perkara yang kasihan. Baik, namun kita juga tidak ingin mengajari anak-anak kita orientasinya ialah perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ya, kesuksesan masalah dunia, usaha itu insya Allah masing-masing Allah berikan rezekinya. Ya, Allah berikan apa rezekinya. Kita kembali bahwa ilmu yang bisa membersihkan hati, jiwa, membuahkan kebahagiaan dua negeri dunia akhirat ialah apa yang dibawa Rasul berupa hadis. Berupa hadis-hadis Rasul. Ya, hadis kadang kita dengar, berapa yang kita hafal, berapa pula yang kita mendalami dalam mengetahui makna-makna yang ada. Satu hadis saja kadang membuat kita bahagia, senang. Terlebih ketika mungkin di situ tadi ada sebuah musyilah yang ada. Sebagai contoh, barakallahu fikum, hadis Rasul SAW yang beliau ditanya oleh Abu Dzar ketika kejadian Isra wal Mi'raj. Nabi dibawa oleh Malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Kemudian kata Abu Dzar, hal ra'aita rabbak? Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu, yaitu melihat Allah? Kata Nabi apa? Qala nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Wa fi riwayatin ra'aitu nuran. Aku melihat cahaya. Para ulama menyebutkan bahwa yang menjadi pembatas sehingga manusia tidak mampu melihat Allah, makhluk siapapun tidak bisa melihat Allah karena ada batasan cahaya tadi, hijab. Dalam riwayat yang lain, hadis Abu Musa yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi sedang memberi wejangan, salah satu yang disampaikan oleh Nabi, hijabuhu nur, pembatas Allah sehingga manusia tidak bisa melihat Allah itu nur, cahaya. Cahaya. Dan kita tidak tahu hakikatnya, besarnya seperti apa. Kan di sana ada arsy, makhluk Allah yang besar kan begitu ya. Arsy. Ini mungkin sudah pernah kita singgung perbandingannya antara arsy, kursi, langit, dunia. Ya. Itu cahaya. Ya, kita mengenal cahaya itu seperti apa. Membuat kemilau yang luar biasa. Itu baru cahaya yang Allah jadikan sebagai hijab. Belum tentang cahaya Allah itu sendiri. Ya. Makanya para ulama mengatakan itu hijab bukan merupakan sifat Allah. Karena itu kalau sifat Allah berarti Rasul melihat Allah. Paham? Tapi nur sebagai cahaya yang menghalangi. Kata Nabi, lau kasyafahu, kalau Allah menyingkap cahaya tadi yang menjadi penghalang, la ahraqat tubuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kata Nabi, kalau Allah menyingkap hijabnya yang berupa cahaya tadi, maka subuhatu wajhih. Al-Harawi mengatakan subuhat jama' subha. Subha itu bermakna al-baha, al-azama, al-jalal, yaitu keelokan wajah Allah, kemuliaan, keagungan. Kalau Allah menyingkap cahaya tadi, maka keagungan wajah Allah akan membakar seluruh makhluknya yang Allah lihat. Berarti Allah tidak memberi kemampuan manusia untuk melihat Allah, kan begitu, di dunia, ya. Karena kalau sampai dibuka hijab tadi, akan terbakar semua. Akan terbakar semua oleh keagungan, kemuliaan wajah Allah. Keagungan dan kemuliaan wajah Allah. Nah, justru ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang akan dilihat. Tetapi di dunia manusia tidak punya kemampuan. Karena itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, hari ini angdur ilai. Ya Allah, tampakkanlah engkau agar aku bisa melihatmu. Kata Allah, lan tarani. Kamu tidak punya kemampuan untuk melihat aku. Ya. Kata Allah, kamu tidak punya kemampuan. Sehingga nanti ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, Allah berikan kemampuan manusia untuk melihat. Ya, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan lagi manusia, Allah hidupkan, tapi diberi kemampuan untuk melihat Allah sehingga tidak terbakar. Paham? Dan seperti ini barakallahu fikum, hadis-hadis yang semacam ini semakin menumbuhkan rasa yakin kita, keimanan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan, "Loh, kalau Allah tidak bisa dilihat, Allah ada hijab." Berarti kan Allah dengan hijabnya tidak bisa melihat makhluknya. Ya keliru. Yang tidak bisa melihat kita kepada Allah. Tapi Allah dengan hijabnya maha mengetahui. Maha melihat. Tidak ada pembatas. Paham? Dan itu kan wajar. Misalnya, ada seorang pembesar punya rumah. Punya gedung luar biasa. Kita selama ini belum pernah bisa melihat siapa si pemilik rumah. Ya, ya mungkin si pemilik rumah bisa melihat semua. Ya. Dengan berbagai macam yang dia punyai kemampuannya, kan begitu ya. Ini kalau makhluk pun seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang mengatakan, oh kalau begitu bagaimana kalau Allah turun, berarti Allah apa akan meninggalkan arsy-Nya dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Itu semua kan muncul, syubhat-syubhat itu muncul. Ahlussunnah meyakini tentang sifat Allah jangan disamakan dengan manusia, sifat manusia. Karenanya tuduhan kepada Syekhul Islam. Syekhul Islam menyifatkan Allah turun itu ketika naik mimbar turun begini. 1, 2, 3. Itu batil. Batil. Karena Allah tidak bisa diserupakan dengan apa? Makhluk laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami' apa? Al-basir. Kita tidak bisa menjangkau. Kita tidak bisa menjangkau. Kemampuan akal kita tidak bisa menjangkau. Terkhusus tentang hakikat daripada datullah atau sifat-sifatnya. Yang ada mengimani. Nah, kalau ukuran mengimani itu bukan doktrin. Paham? Itu namanya keimanan. Dari mana? Bisa saja karena fitrah. Dan itu asalnya. Allah fitrahkan manusia di atas apa? Di atas fitrahnya beribadah kepada Allah. Meyakini Allah itu zat yang maha kuasa. Allah kirim manusia-manusia untuk mengajari semakin kuat fitrahnya. Kan begitu ya? Allah kirim manusia untuk semakin menguatkan fitrahnya. Nah, orang-orang yang menentang, Allah kirim orang-orang yang menyimpangkan fitrahnya. Nah, makanya mari ya, kita duduk, kita belajar sebagai sebab. Semoga apa yang Allah fitrahkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Qalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku dalam kondisi beragama yang lurus. Menjauh dari kesyirikan, menjauh dari kebid'ahan. Kok tiba-tiba banyak orang yang suka kepada kesyirikan, kebid'ahan. Dan karena tadi, kedekatan, ada orang yang kemudian banyak mempengaruhi. Ya semoga kita duduk bersama saudara-saudara kita dalam bermajlis ilmu. Semakin menguatkan, ya. Jangan kemudian nyoba-nyoba. Atau cobalah dengar-dengar apa sih yang diucapkan orang sana itu. Oh bagus, ternyata kan begini. Akhirnya tertarik. Yang banyak syubhat. Yang kita tidak bisa apa? Melepaskan diri. Hati-hati dari perkara tersebut. Nah, kita kembali. Yang bisa membersihkan, yang bisa membuahkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Membersihkan hati dan jiwa ialah tentang tafsir, tentang hadis, wa tafsir dan juga tafsirnya baik itu Quran maupun hadis. Wa fiqhin, dan juga fikih, ma yu'inu ala dhalik minal ulumi, atau wa ma yu'inu dhalik minal ulumi al-arabiyyah bihasabi halil waqt, dan juga hal yang mendukung, hal yang membantu untuk memahami hadis, memahami ayat tentang bahasa Arab, sebatas keadaan sesuai dengan waktu. Wal mawdu alladhi fihi al-insan, dan juga sebatas tentang tempat yang di mana orang itu berada. Kadang-kadang kita belum tentu bisa sama. Misalnya, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita kaji, kita ajarkan. Satu waktu, tempat kadang berbeda-beda. Qala, yang berikutnya, ini menunjukkan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim siapa? Mu'ad. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan pergi ke Yaman, dan yang akan kamu datang itu orang-orang ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, maka yang pertama kali kamu prioritaskan, yang kamu utamakan, seru mereka kepada apa? Tauhid. Masalah apa? Ayya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa ta'yinu ma yastaghilu bihi min al-kutub yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal buldan. Yang kedua, penentuan kitab yang akan dia gunakan, yang akan dia pelajari. Ta'yinu man yastaghilu bihi min al-kutub. Jadi kitab-kitab apa yang di situ dia tentukan, yang dia akan gunakan, yang dia akan pelajari, yang dia akan sampaikan nanti. Yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal buldan. Hal itu berbeda antara satu kondisi keadaan dan juga negeri. Dulu kita ingat Syekh Mukbir rahimahullah, beliau di Yaman. Yaman itu kan kondisi yang vakum dari dakwah lusunah. Isinya apa? Ya, di belahan utara Syiah, di belahan selatan itu komunis. Yaman kan dulu sebelum bersatu, itu ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Kalau ke utara kebanyakannya orang-orang Syiah, kalau ke selatan orang-orang komunis. Nah, kalau kita tinggal di negeri seperti itu, agamanya dapat apa coba? Iya, paham. Jangan sampai, di Indonesia lebih beragam lagi, banyak sektenya. Dapat apa lagi? Ya jangan, bukan seperti itu. Alhamdulillah, sekarang wasail, hal-hal yang menjadi perantara itu cukup banyak. Nah, kemudian, barakallahu fikum, Syekh yang awalnya, beliau itu dengan juga tokoh-tokoh Syiah beliau belajar awalnya sebelum berangkat ke Saudi. Lalu beliau berpikir tentang orang-orang yang mengkultuskan kuburan, orang-orang yang di situ mengatakan sebagai wasilah doa-doa mereka kepada mayit. Beliau mengulang-ulang untuk menguasai kitab tauhid. Kitab tauhid apa? Syekh Muhammad bin Abdullah. Beliau cerita seperti itu. Pulang, ya namanya mengawali, itu kan berat sendirian beliau. Antara Damaskus dengan Saudi itu lumayan jaraknya. Saudi itu seperti kabupaten. Naam, Saudi. Disitulah orang-orang Syiah yang juga banyak menguasai. Tiba-tiba di masjid setelah khutbah, beliau memberanikan diri berbicara. Khatib dari mereka selesai, beliau memberanikan diri bicara. Mungkin mulai mengenalkan masalah tauhid. Orang-orang mau memukuli, mau dikeroyok beliau. Subhanallah, kata beliau, saya dilindungi oleh seorang tentara. Seorang tentara itu merangkul beliau. Jangan dipukul dia. Semakin yakin, alhamdulillah, berarti ada orang yang sudah simpati, kan begitu ya. Paham? Ada yang simpati, nerima, kan begitu. Besok diulang lagi. Padahal kerabat beliau itu mengingatkan, hati-hati. Di sana orang itu mengingatkan, jangan berdakwah itu bukan hanya dengan omongan, tapi dengan peluru. dengan tembakan, ya. Kadang beliau ngisi di mana, tembakan yang mengarah, ya. Pernah begitu kan kita kan? Kan belum pernah ya. Artinya barakallahu negeri yang kita yang alhamdulillah keamanan, kita mungkin menyampaikan tauhid, kita kembalikan pemahaman-pemahaman kepada salafus saleh, ya mungkin hanya klaim itu Wahabi begini-begini, hanya sifatnya subjektif. Itu kalau jalan enggak mau negur siapa, itu kalau lahiran enggak mau, enggak boleh ditengok yang lain. Dan seterusnya. Ada sebuah kisah sebagian ikhwan ketika bertahan di satu tempat itu sampai titik istilahnya apa? Ya menekannya, sudah biar saja. Dia seperti itu, nanti kalau mati biar jalan sendiri. Ya namanya orang mati kan enggak bisa jalan sendiri. Coba andai kata jalan sendiri, mungkin orang kampung lari semua kan gitu ya. Subhanallah, saat meninggal itu yang membawa jenazah sudah sampai kuburan, para pengiringnya itu di rumah masih banyak, belum selesai. Ibaratnya kepala sudah sampai makam, ekor masih di tempat kediaman. Kaget orang kampung. Paham ya? Dan ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang itu ketika berpegang teguh dengan ajaran Allah Azza wa Jalla, dengan apa yang Allah ajarkan, jangan merasa kecil hati. Baik. Walaupun dengan intimidasi, walaupun belum seberapa ya. Ya andai kata kita itu dirubah penguasa kita seperti zaman penguasa yang ada di masa Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad bertahan mengatakan Al-Quran kalamullah, ghair makhluk, ya dipenjara, ya dipukuli, ada yang dibunuh. Na'udzubillah, belum tentu kita kuasa dan mampu untuk menghadapi seperti itu. Faham? Ya. Sehingga namanya cobaan, ujian, ya ada. Namanya cobaan, ujian tetap ada. Maka di sini antara satu tempat, antara daerah satu dengan yang lainnya, itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Artinya jangan sampai misal ya, kita pulang di kampung yang di situ mungkin orang-orang yang ibaratnya kesyirikannya kental, kita menjadi seorang yang ingin merubah totalitas di situ. Ya, lihat dulu. Bisa saja mungkin dengan pengajaran Quran, ya sudah dimulai mengajarkan Quran. Oh ternyata bagus. Banyak yang sudah pada mulai bisa baca Quran. Mulai kan, tarik. Dan itu banyak dilakukan. Tidak harus kemudian ini syirik, ini bid'ah. Naam, fa barakallahu fikum. Bukan bermakna kita takut dalam menghadapi resiko, tetapi juga para ulama di dalam mentayin menentukan sebuah kitab yang akan digunakan, baik dipelajari, demikian pula mau diajarkan, itu ada di sana terjadi sebuah perbedaan di satu tempat dan di satu daerah. Kalau wal halatu at-taqribiyah fi nadharina huna, adapun keadaan yang di situ mendekatkan kepada sisi pandang kami, kata beliau rahimahullah, an yajtahid talibul ilmi, hendaknya seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh, fi hifzi mukhtasaratin atau mukhtasaratil fan, hendaknya, kata beliau, sisi pandang kami dalam keadaan yang mendekatkan kepada perkara yang mungkin mudah, adalah hendaknya seorang penuntut ilmu, kalau memang betul-betul menceburkan dan dia punya kemampuan, kan eman kadang-kadang waktu, eman kesempatan, juga kemampuan. Banyakkan dari kita kadang-kadang punya kemampuan tapi tidak diasah, tidak dipaksa. Kadang harus dipaksa namanya kemampuan itu supaya lebih kuat. Nah, bahwa seorang talibul ilmi itu bersungguh-sungguh dalam menghafal mukhtasaratil fan alladhi yastaghilu bihi, menghafal ringkasan-ringkasan cabang ilmu, ya mungkin bahasa Arab ada sesuatu yang ringkas. Demikian pula mungkin dalam masalah mustalah ada yang ringkas, dalam masalah fikih juga ada yang ringkas. Yang sedang dia pelajari. Wa in ta'adzara, kalau dia tidak mampu, au qasura 'alaihi hifdhu, atau hafidhahu lafdhan, qasura 'alaihi hafidhahu lafdhan, seandainya dia tidak punya kemampuan atau ada kekurangan, dia ta'adzur, dia merasa kadang-kadang ada yang sakit betul-betul, kalau dipaksakan itu tidak mampu, atau dia punya kekurangan, saya kalau baca sekali kok belum bisa, ya diulang sampai 10 kali, 20 kali kan begitu ya. Baik dia ada udzur atau punya kekurangan, hafizahu lafzan, maka hendaknya dia menghafal lafadznya. Hafal lafadznya, fal yukarrirhu katsiran, hendaknya dia mengulang-ulangnya berkali-kali, hatta tarassakha ma'ani fi qalbih, sampai betul-betul masuk ke dalam kalbunya makna-makna yang ada pada ilmu tersebut. Tsumma takunu baqi kutubil fan, adapun kemudian sisa kitab-kitab pada masing-masing cabang tadi, at-tawdhih. Ya. Adapun kemudian langkah berikutnya setelah dia menghafal, memulai untuk masuk kepada at-tawdhih, penjelasan. Penjelasan, kadang-kadang kalau kita baca mufradat, kita baca kosakata dalam sebuah kalimat, di dalam kamus kadang tidak kita jumpai. Di mana itu? Ya baru kita kemudian mengenal bagaimana penjelasan para ulama. Ya. Penjelasan para ulama. Seperti at-tawdih yang memperjelas. Wa tafsir lidzalikal asli ladzi adrakahu wa arafahu. Lalu kemudian dia masuk kepada jenjang kepada perkara yang memperjelas, merinci tafsir terhadap prinsip pokok-pokok ilmu yang telah dia ketahui dan yang telah dia kenal. Misal belajar tadi, belajar kok baru menghafal matanya misalnya, belajar kok baru menghafal pokok-pokoknya, ini saya kurang paham, baru mulai kepada tauzih, hal yang memperjelas, atau tafsir yang merinci. Falau hafidha talibul ilmi, falau hafidha talibul ilmi, andai kata seorang talibul ilmi itu menghafal al-aqidah al-wasitiyah, seperti aqidah wasitiyah dihafal di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salasatul usul, menghafal seperti salasatul usul kitab tauhid li Syekh Muhammad, wa fil fiqh al-mukhtasar ad-dalil, wa fil fiqh mukhtasar ad-dalil, dalam fikih juga menghafal mukhtasar ad-dalil. Allah alam, saya pribadi dalam poin ini yaitu kitab Mukhtasar Dalil belum pernah secara langsung mempelajari. Mukhtasar Al-Muqni dari Zadul Mustaqni, ya, ada sana, di sana syarah yang cukup membimbing kita, menuntun kita, yaitu Al-Mumti, Syarh Al-Mumti li Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa fil hadis, adapun dalam cabang ilmu hadis, bulughul maram, menghafal bulughul maram. Wa fi nahwi al-ajrumiyah. Al-ajrumiyah dihafal. Naam. Qala wajtahid fi fahmi hadhil mutun, dan seorang bersungguh-sungguh di dalam memahami matan-matan tadi, wa raji 'alaiha ma tayassar min syuruhiha. Sambil seiring itu, barakallahu fikum, dia mengembalikan berbagai macam pemahaman yang ada tadi dengan perkara yang mudah dari syarah para ulama. Au kutubu fanniha, atau kitab-kitab yang di situ pada satu bidang, kutub yang mengandung kepada sebuah fan tertentu. Sekian banyak kitab, tapi fannya bahasa Arab. Sekian banyak kitab, fannya cabang ilmunya misalnya mushalah. Sekian banyak kitab, tapi fannya ialah fikih. Fa innaha kasyuruh laha. Jadi kalau sekian kitab, misalnya dalam bahasa Arab, mulai dari Jurumiyah, berikutnya, itu kadang-kadang justru menjadi syarah terhadap permasalahan tadi. Ya. Jadi kalau kitab semakin banyak dalam satu bidang itu dipelajari, itu justru semakin menunjukkan kepada seolah-olah sebagai syarahnya. Li'anna talibal ilmi idha hafidha al-usula, karena seorang penuntut ilmu kalau dia menghafal prinsip, menghafal pokok-pokok, wasara lahu malakatun tamatun fi ma'rifatiha, dan kemudian dia memiliki kemampuan yang sempurna di dalam memahami, mengenali ilmu tadi, hanat alaihi kutubul fan kulliha as-sighari wal kibar, maka akan menjadi mudah sekian banyak kitab-kitab yang ada pada cabang-cabang, atau setiap kitab-kitab yang mengandung kepada cabang ilmu masing-masing tadi, baik yang kecil maupun yang besar. Artinya seorang ketika punya kemampuan yang sempurna, maka kitab-kitab itu akan menjadi mudah baginya, baik yang sifatnya kecil maupun besar. Qala wa man dhayya al-usula, barang siapa yang menyanyikan perkara yang mendasar tadi, qala harama al-usula, maka akan terhalang dari mendapatkan keberhasilan. Siapa yang tidak ada kepedulian dengan masalah-masalah dasar-dasar dari ilmu agama ini, maka dia akan terharamkan dari mendapatkan apa? Al-wusul, yaitu keberhasilan dari cabang ilmu yang ada tadi. Tsumma qala, faman harasa ala hadhihi al-ulum an-nafi'ati, barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas ilmu yang bermanfaat ini, wasta'ana billah, kemudian dia minta tolong kepada Allah, a'anahu, pasti Allah akan menolongnya, wa baraka lahu fi ilmih, dan Allah akan memberkahi ilmu dia, wa tariqahu alladhi salakahu, dan jalan yang dia tempuh, cara yang dia pakai. Wa man salaka fi talabihi lil ilmi ghaira tariqatin nafi'ah, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu yang tidak bermanfaat, sebuah langkah jalan yang tidak bermanfaat, fatat alaihil awqatu, maka akan luput, hilang sekian banyak waktu yang telah dia habiskan. Seorang kalau belajar tidak melalui tahapan jenjang yang dilakukan para ulama, akan habis waktu tadi. Tiba-tiba sudah bujang, tiba-tiba sudah menikah, tiba-tiba kadang menyesal, kenapa saya dulu tidak seperti itu. Baik. Qala walam yudrik illa al-ana, maka dia tidak menjumpai kecuali kepayahan. Al-ana as-ta'ab, kecuali hanya capek saja. Capek dari dulu seperti ini saja, kan begitu. Tidak ada sebuah perkembangan. Kama huwa ma'ruf bil musyahadati wa tajrubah. Hal ini sebagaimana yang diketahui berdasarkan kepada kesaksian dan berdasarkan kepada pengalaman. Ya, apa yang kita saksikan dan juga pengalaman-pengalaman seorang yang tidak menempuh cara yang dilakukan para ulama, barakallahu fikum, waktunya di situ akan hilang. Sementara waktu itu tidak bisa apa? Kembali, ya. Masa-masa yang lewatkan tidak bisa kembali. Baik. Wallahu alam, ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan temuan kita kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua dan masih pada tahapan adam atau daruj fi talabil ilmi, di mana seorang tidak menempuh tahapan. Ya, tidak menempuh tahapan karena tahapan itu penting, tahapan penting, dan seperti yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah, yaitu ucapan Ibnu Al-Jauzi bahwa al-ilmu atau umur itu pendek, sementara ilmu itu banyak, sehingga seorang thalibul ilmi pandai-pandai menyempatkan ataupun menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan jangan kecil hati. Alhamdulillah orang tua mendukung, ya. Di masa kita dahulu, ya, kadang orang tua menghalangi, mau belajar, misalnya mau mondok itu dihalangi, kamu tuh ngapa, kan gitu. Mondok dapat apa nanti, ya. Sekarang kan orang tua dukung, tapi si anak justru api mondok dapat apa sekarang, Bi. Gitu. Orang tuanya dukung, si anak yang mulai menolak. Iya, itu masih. Nah, Enggak ya? Baik. Jadi harapan kita ya orang tua mendukung ya, lingkungan mendukung ya. Tumbuhkan semangat ya. Walaupun kadang masa-masa apa ya, lesu, masa-masa kadang datang godaan-godaan ya. Teman saya yang sudah putus dari mondok, terjun ke berbagai macam dunia, jadi ini perhatikan sholatnya bagaimana ya, cara dia beribadah bagaimana, pakaian yang dia pakai kayak apa, bicaranya kayak apa, pergaulannya kayak apa ya. Kita tidak bermakna barakallahu fikum membandingkan bahwa dikatakan orang awam itu jelek, tidak ya. Tidak seperti itu, tapi syukuri. Syukuri bahwa kita diberikan oleh Allah sebuah lingkungan. Lingkungan yang di situ saling menyapa, saling menegur, saling mengingatkan, ya. Menumbuhkan semangat. Ya. Tentunya jika dibandingkan di luar sana yang dengan kebebasannya, ya insya Allah suatu yang kita tidak bisa membandingkan dengan perkara duniawi. Taib, Allah alam itu yang bisa kita sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa sallam. Akhru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, habidakumullah.